Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajmain. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lembaran-lembaran dari sekelumit perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Di antara sahabat yang menorehkan tinta emas dalam perjalanan hidup beliau adalah sahabat An-Nu'man ibnu Muqarrinin Al-Muzani. Beliau bernama An-Nu'man ibnu Muqarrinin Al-Muzani radhiyallahu ta'ala an. Salah satu pujian yang diberikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an kepada An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani adalah perkataan beliau, inna lil imani buyutan walin nifaqi buyutan wa inna baita bani Muqarrinin min buyutil iman. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya iman ya itu memiliki rumah-rumah. Maksudnya adalah ada rumah-rumah yang memang penghuninya betul-betul beriman. Walin nifaqi buyutan, dan kemunafikan itu juga memiliki rumah-rumah. Artinya ada rumah yang penghuninya memang mereka adalah orang-orang munafik. Wa inna baita bani Muqarrinin, dan sungguh rumah-rumah dari kabilah Muqarrin adalah termasuk min buyutil iman, adalah rumah-rumah yang para penghuninya mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Ya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kepada An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani ini bukan sekedar pujian tanpa dasar, ya. Tapi betul-betul sebuah pengakuan yang tulus dari Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Abdullah bin Mas'ud ini sahabat yang sangat memperhatikan masalah keimanan dan juga betul-betul beliau itu memperhatikan gerak-gerik, sikap, perilaku orang-orang munafik di zaman beliau pada waktu itu. Tentu di zaman juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ungkapan yang mungkin pernah kita sebutkan, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, untuk di zaman kami ya, di zaman sahabat itu, untuk membedakan mana dia seorang mukmin atau dia munafik, kata beliau, gampang. Kalau ada orang Islam yang mengaku muslim dan dia meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid, maka kami yakin dia adalah seorang munafik. Berat ya. Dan itu perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, sahabat ahli Quran, sahabat ahli tafsir, termasuk sahabat senior dari kalangan kaum muhajirin ya. Jadi kata beliau, di zaman itu, di zaman Rasulullah SAW, kalau ada kumandang adzan sholat 5 waktu, terutama subuh dan semua 5 sholat waktu, ada laki-laki yang sudah balik, kemudian kok dia tidak ke masjid, maka kami yakin dia adalah seorang munafik. Artinya apa? Kebiasaan. Dan Abdul bin Mas'ud betul-betul memperhatikan itu, ya, yang ada dalam diri setiap, ya, kehidupan masyarakat yang ada di kota Madinah itu, termasuk pujian beliau Abdullah bin Mas'ud kepada sahabat An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani ini. Ya. Kami sepakat untuk mengatakan bahwa rumah-rumah yang ada dari kabilah Muqarrin, mereka adalah rumah-rumah yang di dalamnya penghuninya mereka semua adalah orang-orang yang beriman dan bukan orang-orang munafik. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, itu kita lihat, ya, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud itu kita lihat dalam biografi An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani berikut ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai di kota Madinah, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, di antara kabilah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kabilah Muzainah. Kabilah Muzainah itu terletak antara Mekah dan Madinah. Ya, menjadi apa? Jalur yang itu dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sampai ke kota Madinah. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, kabar sampainya Rasulullah di Madinah itu didengar oleh seluruh penduduk Muzainah atau seluruh penduduk kabilah Muzainah, ya, dan mereka tidak mendengar dan mereka tidak mendapati dalam diri Rasulullah dan para sahabat kecuali hanya kebaikan saja. Artinya yang sampai ke telinga para penduduk kabilah Muzainah itu adalah kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan berita itu sampai kepada pemimpin kabilah mereka yang tidak lain adalah An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani, pemimpin kabilah dari yang kabilah Muzainah. Beliau mendengar tibanya Rasulullah di Madinah dan beliau mendengar dan mendapati dalam diri Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin tidaklah kecuali hanya kebaikan yang mereka miliki. Maka di hari itu, hari setelah itu, kemudian An-Nu'man bin Muqarrin mengumpulkan semua rakyatnya, semua penduduk dari kabilah Muzainah dikumpulkan oleh beliau radhiyallahu taala an. Lalu beliau mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, wallahi ma'alimna an Muhammadin illa khairan sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, ini beliau belum masuk Islam, tapi sudah biasa, ya, orang Arab itu, orang Arab jahiliyah sebelum masuk Islam pun sudah biasa bersumpah, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, tidak aku dapati dari diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya kebaikan. Wala sami'na min da'watihi, dan tidaklah kita mendengar dari dakwahnya, dari ajakannya, illa marhamatan, kecuali hanyalah rahmat, mengajarkan kepada kasih sayang, wa ihsanan, mengajak kepada kebaikan, wa adlan, dan mengajak kepada keadilan. Ya. Dan ini jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, inilah sebetulnya yang kemudian menjadi kebanggaan, kalau boleh kita menyebutkan, atau kalau tidak, setidaknya ini yang menjadi perilaku kepribadian setiap muslim. Ketika orang mendengar orang Islam itu, mereka akan merasa damai, merasa senang, karena yang dibawa oleh kaum muslimin adalah kasih sayang, kebaikan, dan keadilan. Ya. Tentu jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, ya, dalam agama kita, dalam syariat Islam ini menempatkan sikap itu jelas, ya. Kepada yang salah kita katakan salah, kepada yang benar kita katakan benar. Kepada yang salah bisa kita bertutur kata tegas dan keras. Kepada orang yang benar tentu kita berkata lembut dan lain sebagainya. Yang sampai kepada kabilah Muzainah dan sampai kepada pemimpin kabilah mereka yaitu An-Nu'man bin Muqarrin, yang sampai kepada beliau adalah kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Setelah itu kemudian beliau mengatakan fama baluna nubti'u anhu. Bagaimana kalau kita kemudian mengikuti apa yang diajarkan? Wannasu ilaihi yusri'un, sedang kita melihat orang-orang di sekitar kita dari kabilah-kabilah lain, mereka berlomba-lomba bersegera untuk bisa bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata nubti'u dalam kata ini bata'a itu sebutannya lambat ya. Kenapa kok kita ini lambat sekali untuk kemudian bertemu dengan Rasulullah, sedangkan kita sudah tahu yang sampai kepada kita dari diri beliau hanyalah kasih sayang, ya, kebaikan dan keadilan. Sedangkan orang lain sudah berlomba-lomba. Begitu sampai Rasulullah SAW di kota Madinah, berapa banyak dari kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar kota Madinah kemudian datang kepada Rasulullah dan mereka kemudian masuk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah SAW. Summa adba'a yaqul. Setelah itu kemudian An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani mengatakan, melanjutkan ya wejangan beliau kepada kaumnya, amma ana faqad za'amtu ala an aghdu 'alaihi. Sedangkan saya, wahai kaumku, saya sudah berazam, bertekad kuat, besok pagi saya akan datang menghadap kepada beliau, yaitu Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza asbahtu, ketika nanti waktu sudah mulai pagi, faman syaa'a minkum ayyakuna ma'i falyatajahhas. Ya. Barang siapa di antara kalian yang berkenan untuk ikut bersamaku, bergabung bersamaku, maka hendaknya malam ini silakan kalian bersiap-siap. Ya. Jamaah sekalian wahai rahimakumullah, An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani ini seorang pemimpin kabilah yang sangat bertanggung jawab. Bertanggung jawab kepada kaumnya, kepada pengikutnya. Ketika sudah ada kebenaran, beliau kemudian tidak menyembunyikan kebenaran itu. Bahkan sebagai bentuk tanggung jawab beliau kepada kaumnya, beliau menawarkan, siapa yang ingin ikut besok pagi dengan saya, silakan bersiap-siap malam ini. Ya. Artinya apa? Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani tidak ingin juga ya kesempatan untuk masuk Islam itu disia-siakan, dan tidak ingin pula kaumnya, pengikutnya itu juga nanti disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Ya. Makanya tadi beliau kalimatnya cukup apa namanya? Kalimatnya tidak ada satupun paksaan kepada pengikutnya. Karena dalam lafaz yang beliau sampaikan tadi, amma ana. Oh, ya. Adapun saya. Jadi beliau sendiri, laqad faqad azamtu an adwa alaih. Ya, saya sendiri sudah berazam untuk menemui Rasulullah besok pagi. Jadi tidak mengajak dan memaksa orang kabilahnya, pengikutnya, kaumnya untuk harus ikut bersama beliau, bahkan diberikan tawaran. Yang mau ikut bersiap-siap, yang enggak ikut ya berarti monggo pilihan gitu ya. Tapi inilah jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani betul-betul pemimpin yang bertanggung jawab kepada kaumnya. Ketika sudah ada kebenaran, maka beliau ingin mengikuti kebenaran itu dan tidak menyembunyikannya, bahkan mengikut, mengajak secara tidak langsung dan tanpa paksaan kepada kaumnya untuk ikut bersama beliau. Dan itu nanti akan kita lihat jemaah sekalian bahagia rahimakumullah, model pemimpin seperti Nu'man bin Muqarin al-Muzani ini betul-betul nanti akan mendapatkan kepercayaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan melewati masa-masa yang sulit ketika beliau nanti ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk menjadi panglima perang yang dilawan adalah orang-orang pembesar imperium yang ada pada saat itu. Oh ya. Karena apa? Sudah teruji. Ini pemimpin yang jujur, ini pemimpin yang tidak akan pernah berkhianat, ini pemimpin yang bertanggung jawab kepada kaumnya. Oh ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Kira-kira dari kaumnya ini ada yang ikut enggak? Kan itu kan pilihan. Anda mau ikut silakan. Enggak ikut ya monggo kerso dalam bahasa Jawa kan gitu. Mau ikut alhamdulillah, enggak ikut ya tangguh. Tapi saya sebagai pemimpin saya akan berangkat besok, yang mau ikut silakan menyiapkan diri. Kira-kira gimana tebakan kita? Ada yang ikut enggak? Kan tawaran itu, wah mendingan masih di sini aja, enak ngapain ke Madinah? Ngapain ini kan? Dan luar biasanya An-Nu'man bin Muqarrin al-Muzani ini, jamaah sekalian baik yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, itu prolognya itu sudah menyampaikan kebaikan-kebaikan terlebih dahulu. Artinya membuat kaumnya itu menarik bahwa yang dibawa oleh Rasulullah dan kaum muslimin rahmat, dan itu jelas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, pada tempatnya menjadi rahmat sebagai sekalian alam pada tempatnya, hasanan husnan kebaikan wa adlan dan keadilan. Ya Rasulullah SAW tidak pernah mendzalimi para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka sudah bisa dipastikan ya, mesti ada yang ikut ini. Atau diam aja. Udah makan roti dulu weh, enggak apa-apa. Enggak harus sekarang keputusannya, masih besok pagi kok, Pak. Ya. Nah, dalam hal ini jelas sekali bahwa rahimakumullah tanpa diduga. Ya. Dan ini betul-betul kewibawaan juga yang dimiliki oleh An-Nu'man bin Muqarrin al-Muzani itu. Wa ka'annama massat kalimatu Nu'man wataron murhaqan fi nufusil qaumi. Sepertinya ungkapan dan ucapan Nu'man bin Muqarrin al-Muzani ini betul-betul apa namanya? Membuat setiap orang yang mendengarnya ingin ikut. Fama in tola' as-sabahu, dan Nu'man bin Nu'man al-Muzani tidak tahu siapa yang akan ikut besok pagi karena beliau hanya menawarkan. Dan baru tahu setelah besok paginya, hatta wajada ikhwatahu al-ashrata, baru beliau mendapati besok paginya ketika beliau ingin berangkat 10 saudara kandung beliau ikut semua. Jadi beliau 11 bersaudara dari satu bapak. 10 saudara kandungnya semuanya ikut bersama Nu'man. Alhamdulillah. Berarti ini tanda-tanda kebaikan. Mereka mau diajak kepada kebaikan dan kebenaran. Ya. Apakah cuma itu jemaah sekalian? Ternyata ditambah lagi wa arba'a mi'ati farisin min fursani Muzainata qad jahhazu anfusahum lil mudhi ma'ahu ila Yathrib li liqa'in nabiy sallallahu wa salamuhu alaihi wadkhulu fi dinillah. Tidak hanya 10 saudara kandung beliau, tetapi ditambah lagi 400 pasukan kuda terbaik dari kabilah Muzaniyah juga mereka ikut dalam rombongan untuk bersama-sama berangkat ke Yathrib, bersama-sama berangkat ke Madinah, dan bersama-sama berbondong-bondong untuk kemudian memeluk agama Islam. Ya. Luar biasa jemaah sekalian bahagia rahimakumullah. Pahalanya kabilah, pemimpin kabilah itu pahalanya berlipat-lipat jemaah sekalian. Kata Rasulullah, la ayyahdiyannaka rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am, kata Rasulullah. Seandainya engkau memberikan petunjuk kepada satu orang saja untuk bisa masuk Islam, maka itu adalah kenikmatan yang paling agung dan itu lebih baik daripada unta merah, daripada apa kendaraan yang terbaik yang ada di zaman ini. Baru satu orang ya, dan kita pun mungkin belum tentu bisa. Ngaku saja, sudah berapa orang yang masuk Islam melalui tangan-tangan kita? Dan diam aja, saya tahu belum ada insyaallah ya. Dan Nu'man Al-Muzani bin Muqarin Al-Muzani, 400 orang bersama 10 keluarganya, 410 orang. Dan mereka semua masuk Islam, dan 400 ya pasukan kuda ini nanti juga akan kita lihat dalam perjalanannya, mereka menjadi pasukan-pasukan tangguh. Ya, pasukan penunggang ya kavaleri tangguh yang itu betul-betul dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap peperangan. Ya. Jadi yang ikut masuk Islam itu yang memang apa uteknya encer mungkin gitu. Yang mau menerima kebenaran itu memang yang orang-orang pilihan. Tidak hanya sekedar orang awam. Oh ya, biasa masih banyak mikir-mikir ikut enggak ya, ikut enggak ya. Yang ikut memang betul-betul ya pilihan, dan mereka orang-orang pilihan dan memiliki keahlian-keahlian dan kelebihan. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah. Baida anna Nu'man istaha ayyafida ma hadzal jam'il hasid. Pagi harinya beliau sangat tercengang dan gembira ketika saudaranya, saudara kandungnya semuanya ikut dengan beliau bersama 400 pasukan kavaleri terbaik yang ada dari kabilah Muzainah itu ikut bersama beliau. 410 bersama beliau, 411 orang sudah berkumpul, dan Nu'man bin Muqarin Al-Muzani merasa malu. Malu apa? Ini jumlah kita 411. Maksudnya kita berangkat untuk bersowan, berangkat bertemu dengan Rasulullah, khairul bashar, manusia terbaik, dan kita tidak membawa apa-apa. Oh, iya. Maksudnya tangan kosong, itu antum kan gitu. Bertamu aja ya. Pokoknya yang penting kan memang nanti kan dapat rezeki gitu. Enggak, iya. Ya, kadang-kadang ini itu bagus kan jamaah sekalian bagi rahimakumullah. Jadi jangan dianggap yang bawa oleh-oleh itu kaum wanita, ibu-ibu, mbak-mbak, jangan, laki-laki juga boleh. Kan biasanya kalau mau berangkat silaturahim, Pak, maksud enggak bawa apa-apa? Udah enggak apa-apalah insyaallah teman sendiri. Itu biasanya ibu-ibu kayak gitu. Ya mampirlah ke warung buah beli duku satu atau berapa. Maksud beli duku satu. Dan ini sudah dicontohkan oleh tentu sebelumnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW juga, dan Nu'man sebagai pemimpin kabilah beliau laki-laki. Ya, tolong bapak-bapak ini perhatikan ya, Nu'man Al-Muzani juga bawa oleh-oleh kalau mau pergi nih. Ya, maksud kita enggak. Nu'man kemudian malu untuk berangkat bersama 410 sahabatnya bertemu dengan Rasulullah dan tidak membawa apa-apa. Lakinna sanata asyahba'a al-mujdibata allati marrat biha Muzainatu lam tatruk laha dhur'an wala zar'a. Tapi beliau kemudian berpikir juga, karena apa, hampir satu tahun ini kabilah Muzainiyah mengalami masa paceklik. Tidak ada binatang ternak yang bisa dibawa, tidak ada hasil panen yang juga bisa dibawa sebagai hadiah dan oleh-oleh kepada Rasulullah SAW. Ya, tapi inilah cerdasnya seorang pemimpin. Ketika walaupun ya satu tahun itu masa paceklik, tidak ada binatang ternak, kan paling tidak hadiahnya unta satu gitu kan, oleh-olehnya. Ya, kalau kita kan ayam sudah cukup lah. Gitu ayam jago ya. Tapi jarang orang bawa ayam hidup ya, Pak ya. Fatafa Nu'manu bi baitihi wa buyuti ikhwatihi. Maka sebelum beliau berangkat, beliau kemudian masuk ke rumah beliau kembali dan mencari sisa-sisa. Bukan sisa-sisa sebetulnya, tetapi apa yang bisa dibawa, karena apa, hasil panen juga enggak ada, kemudian binatang ternak juga enggak ada. Maka beliau masuk ke rumah beliau mencari apa yang ada, dan beliau masuk ke rumah-rumah kaumnya. wa jama'a kullama abqahu lahumul qahtu min ghunaimatin. Maka kemudian akhirnya terkumpullah ya gandum yang tidak seberapa ya, sebagai oleh-oleh dan buah tangan yang nanti akan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau berangkat dari kabilah Muzainah dengan tekad dan niat bulat untuk mengikuti kebenaran Islam tanpa sedikit pun berpaling ke belakang. Ketika niat dan tekad itu sudah ada, apalagi kebenaran sudah di depan mata, maka tidak perlu bergeming untuk kemudian memutar balik arah dan terus berjalan. Sesampailah beliau di hadapan Rasulullah SAW dan beliau kemudian bersama 410 dari kaumnya bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW masuk Islam. Ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, dalam buku ini disebutkan ihtazzat Yathribu min aqsaha ila aqsaha Farhan bin Nu'man ibn Muqarrin wa sahbihi. Ya, sampai-sampai kota Madinah yang luasnya seluas Masjid Nabawi saat ini kurang lebih itu bergetar. Ya, dari ujung sampai ujung bergetar dengan rombongan kehadiran Nu'man bersama kaumnya 411 orang itu. Idlam yasbik li baitin min buyutil arabi an aslama minhu ahada asyara akhun min abin wahidin wa ma'ahum arba'u mi'ati faris. Karena apa jemaah sekalian, belum pernah ada sebelumnya ada satu keluarga semuanya dari anak pertama sampai anak bungsu semuanya masuk Islam, ditambah lagi 400 kavaleri terbaik dari kabilah Muzainah. Oh ya. Dan kita juga sulit jamaah sekalian. Jangankan kita mengajak kepada kaum atau mungkin tetangga, keluarga kita sendiri aja, kakak kita, adik kita, kadang-kadang masih ada yang gitu ya, diajak sholat masih, diajak sedekah masih, bahkan malah suka dengan kesyirikan. Naudzubillah. Sadarkan diri kita dan ajak keluarga kita kepada kebaikan dan ya Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Ini luar biasa. An-Nu'man itu bisa betul-betul mengajak semua keluarganya. Saudara kandung itu lebih berat, Pak. Ini sebetulnya curhat pribadi ya. Kita ini dihadapkan dengan keluarga satu, masih satu nasab dengan kita ini, untuk mengajak kepada kebaikan kadang-kadang ya 1001 alasan yang diucapkan. Apalagi kalau kita posisinya anak bontot. Ya anak ragil gitu, anak terakhir ngajak kakak gitu kan, kamu tuh dulu kecil saya ngomong mau ngajak-ajak gitu. Itu lumrah. Ada kan begitu dan banyak, bukan ada lagi. Wa surra Rasul al-Karim sallallahu alaihi wasallam bi Islami Nu'mani ablagh sururi. Ya jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, terpancar dari wajah Rasulullah beliau sangat bahagia dan senang dengan masuknya An-Nu'man bersama ya dengan Islam, dengan ya Islamnya An-Nu'man ya bersama 410 dari kaumnya itu. Wa taqabbalallahu jalla wa 'azza ghunaimatihi, dan Allah Subhanahu wa taala menerima gandum-gandum dari yang beliau kumpulkan dari kaumnya itu, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat yang ke-99 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa shalawatir rasuli ala innaha qurbatun lahum." Sayudkhiruhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Wa minal a'rab, ada di kalangan orang-orang Arab Badui. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita membaca dalam ayat Quran ada kata-kata al-a'rab, itu beda dengan Al-Arab. Ya, kalau Al-Arab itu berarti Arab, bangsa Arab. Tapi kalau Al-A'rab itu maksudnya adalah Arab Badui. Tahu Arab Badui? Arab Badui sampai hari ini masih ada orang Arab-Arab Badui itu yang tinggal di padang pasir. Mereka bikin kemah-kemah di situ, sehari-harinya hanya mengembala dan tidak tahu dunia luar. Itu masih ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan di antara orang-orang Arab Badui itu, Arab pedalaman begitu ya, mayyuminu billah, di antara mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, dan mereka juga beriman kepada hari akhir. Wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin indallah, dan mereka mengumpulkan apa yang mereka punya untuk diinfakkan sebagai bentuk ibadah, ya, sebagai bentuk usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa shalawatir rasul, dan untuk mendapatkan doa dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ala innaha qurbatun lahum. Ya, ketahuilah bahwasanya infak, sedekah yang mereka keluarkan itu bagian dari qurbah. Ya, amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna lain juga bahwa apa yang mereka berikan itu dengan susah payah untuk mengumpulkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, ke dalam kasih sayangnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, begitu mulia. Di awal keislaman An-Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani ini, apa yang beliau bawa di awal ketika beliau masuk Islam itu, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sedekahkan kepada Rasulullah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari awal, ya, bentuk keseriusan, ya, untuk kemudian mengikuti kebenaran dan masuk ke dalam agama Islam. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Kisah berikutnya dalam kehidupan Nu'man Al-Muzani ini, inzaman Nu'manu bin Qurrin Al-Muzani tahta rayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa shahida ma'ahu ghazawatihi kulluha ghayra wanin wala muqassirin. Berarti Nu'man masuk Islam masih di awal-awal ketika Rasulullah sampai di kota Madinah. Berarti ya di awal tahun pertama Hijriah, An-Nu'man bin Muzani bersama kaumnya masuk Islam. Di zaman Rasulullah SAW, beliau mengikuti semua, Nu'man Al-Muzani ini mengikuti semua perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Kita sebutkan jamaah sekalian, ada kurang lebih 28 kali ya Rasulullah SAW berperang. Dan ada perang-perang yang lain yang di situ Rasulullah tidak ikut turun, atau hanya Rasulullah cukup mengutus pasukan saja dan Rasulullah tidak ikut. Maka dalam lafaz di sini beliau ikut semua ghazawat. Dari kata, kalau dalam bahasa Arab arti ghazwah itu namanya perang, tapi perang yang di situ Rasulullah menjadi panglimanya. Setiap ghazwah, setiap perang yang dipimpin oleh Rasulullah, di situ pasti ada Nu'man Al-Muzani. Berarti kalau berarti lebih dari berapa 9 tahun ya, atau bahkan 10 tahun ya, selama Rasulullah berperang itu di situ Nu'man Al-Muzani bersama Rasulullah SAW. Mulai dari perang pertama, tahun kedua ada perang Badar, tahun ketiga nanti ada perang Uhud, kemudian setelah itu ada perang Hunain, ada perang Khandaq, ada Bai'atul Ridwan juga, ada perjanjian Hudaybiyah, itu juga di situ Nu'man bin Bashir ikut. Bahkan beliau termasuk dari salah satu dari sekian sahabat yang berbaiat kepada Rasulullah SAW dalam Bai'atul Ridwan, yang itu diabadikan oleh Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan semua orang, kata Rasulullah, semua yang ikut Bai'atul Ridwan, mereka akan masuk surga. Termasuk di situ adalah Nu'man ya bin Muqarin Al-Muzani radhiyallahu ta'ala an. Ya. Bagaimana kisah selanjutnya, jemaah sekalian? Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan di awal kisah dari kehidupan beliau ini kita bisa mengambil pelajaran yang cukup berharga bagi kehidupan kita, terutama kita semua yang mungkin menjadi pemimpin-pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rakyat atau kaumnya nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.